Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan ini harus diyakini, bukan hanya didiplomasikan. Ini bukan kata-kata diplomasi, ini bukan kata-kata kiasan atau bagaimana membuka sebuah forum. Tapi ini adalah sebuah atau harus menjadi sebuah keyakinan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah atau katakan kepada mereka, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah mereka bergembira karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia di sini ditafsirkan iman, dan rahmat ditafsirkan Al-Qur'an. Di antara tafsir yang lain, karunia ditafsirkan Qur'an dan rahmat sebagai ditafsirkan ahli Qur'an. Dalam surat Yunus ayat 58. Yunus 58. Kenapa kita disuruh bergembira ketika mendapatkan Al-Quran dan menjadi ahli Quran? Allah berfirman, huwa khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Yang punya dunia yang berfirman demikian, hadirin. Yang paling ngerti harganya dunia itu pemiliknya, gitu. Yang paling tahu HPP sebuah barang itu siapa, hadirin? Yang buat, gitu lah. Yang produksi. HPP-nya berapa? Ternyata untungnya 5 kali lipat ya, Mas. Iya. Tapi jangan bilang-bilang, gitu misalnya. Yang paling ngerti itu yang buat. Nah, yang paling ngerti harganya dunia itu yang buat dunia. Yang punya dunia bukan kita. Kita ini numpang, gitu loh. Gitu loh. Ya, itu kayak konsumen, gitu loh. Dipikir nih barang murah-murah banget ya. Mas, tahu gak berapa tuh harganya? Harga ininya. Nah, harganya cuma 20 ribu. Iya. Mas beli berapa? 2 juta. Aku pikir murah. Ya itu kira-kira harganya segitulah. Jadi kita ini suka salah nebak harga. Waktu kita bilang, mahal banget ya. Jangan bilang mahal, Mas. Itu HPP-nya sekian. Oh gitu. Iya, barang-barangnya beda, Mas. Atau bahan bakunya beda. Bahan bakunya beda. Ini diambil dari Afrika, dari ini diambil dari benua Amerika, ini diambil dari kekayaan Indonesia, gitu. Beda. Oh, ya gitulah. Bahkan Mas sudah dapat harga murah tuh. Itu murah tuh, Mas. Dijual segitu tuh murah. Oh, murah ya? Murah. Itu kita ini suka salah dalam menilai. Nah, harganya dunia itu yang paling ngerti penciptanya, pembuat. kuatnya Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin mengatakan bahwa Quran itu lebih mahal, lebih baik, lebih tinggi daripada dunia yang kita kumpulkan atau harta yang kita kumpulkan. Jadi kita ini nerima aja, hadirin. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta dan seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Itu, hadirin. Jadi bersyukurlah. Dan yakini bahwa saya ini beruntung banget bisa mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan kalau kita jujur ya, ini akan merubah hidup kita, benar deh. Akan merubah keluarga kita jauh lebih baik. Akan merubah rumah tangga kita. Yang jadi masalah seringkali kita gak jujur, gak ikhlas. Kalau jujur mah intas dukillah yastukka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, hendaknya kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur ketika mendapatkan kesempatan seperti ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Bab yang sama, Al-Wasiyah bin Nisa, nasihat untuk selalu berbuat baik kepada wanita. Dan kita sedang membahas tentang prinsipnya orang-orang beriman ketika berumah tangga. Prinsipnya orang-orang beriman ketika berumah tangga, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Seorang mukmin itu enggak membenci mukminah, enggak membenci istrinya jika ia tidak suka dengan perangai atau akhlak atau karakter istrinya, dia akan ridho dengan karakter yang lain. Dia akan ridho dengan karakter yang lain. Hadirin Allah muliakan, secara umum kita sudah bahas hadis ini, tinggal ada 1-2 hikmah yang belum kita angkat dan insya Allah kita angkat pada kesempatan kali ini. Di antara pelajaran kehidupan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, itu kata para ulama, ad-da'wa ilal adl wadhamdil awatifil infi'alat. Nabi SAW mengajak kita untuk berlaku adil dan mengontrol perasaan dan letupan-letupan hati, hadirin. Khususnya jika kita ingin berumah tangga, khususnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga dan terus di segala aspek kehidupan kita. Karena sekali lagi hadis ini pertama kali ditujukan kepada suami, dan suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi seorang mukmin itu berusaha bersikap adil dan objektif, itu tadi. Kenapa? Karena dia ketika dia enggak suka di sebelah kanan, dia harus ngelihat sisi yang lain. Jangan langsung menyimpulkan karena sisi yang dia tidak suka. Padahal kalau dihitung-hitung, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Jangan prematur dalam menilai. Jangan ego dalam menilai. Jangan karena 1-2 hal merusak kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka inilah mental seorang mukmin, mental seorang mukminah. Dan mental ini sangat urgent dimiliki oleh orang yang mau menikah. Kalau kita ingin menikah tapi kita gak bisa melihat objek dari semua sisi. Kita hanya fokus ke satu sisi saja. Gitu. Kita pakai kacamatanya mas kuda gitu ya, kacamata kuda. Jadi ngelihat dari satu ini, udah gitu yang dilihat kekurangannya. Maka akan berantakan kehidupan itu. Akan rusak. Dan ini gak boleh terjadi bagi seorang mukmin dan mukminah, khususnya laki-laki, khususnya suami, karena dia pemimpin. Dan kalaupun mental dan karakter ini ada, itu kata Nabi SAW lebih banyak ke wanita. Masih ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan bahwa aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduknya adalah wanita. Lalu kata Nabi SAW, karena mereka kufur, kata para sahabat, kufur, ya kufur kepada suami dan kufur nikmat. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau salah seorang dari kalian berbuat baik sepanjang masa kepada istrinya, lalu ia tergelincir dalam satu kasus, itu istrinya bisa mengatakan, lam ya'mal khairan qat, suamiku itu gak ada kebaikannya sama sekali. Aw kama qal, atau lam ta'mal khairan qat, kamu tuh gak punya kebaikan mas. Jadi justru sebenarnya karakter itu lebih mengarah ke wanita dibanding laki-laki. Tapi itu pun juga gak semua wanita, hadirin. Justru Nabi SAW sampaikan itu ke para wanita agar orang wanita beriman itu berbeda dan menjadi pandai bersyukur. Gak semua. Maka sekali lagi hadirin sekalian, kita sebagai pemimpin, sebagai pemimpin keluarga ya, pemimpin rumah tangga, maka harus bisa melihat dari semua sisi. Oke, sisi ini memang kekurangan istri saya. Gimana dengan sisi yang lain? Cek terus, oh ternyata lebih banyak kebaikan istri saya daripada kekurangannya ya. Maka saya gak boleh benci dia. Jadi ini penting. Kita harus punya mental seperti ini. Dan ini yang dilupakan banyak kita. Karena dipikir hanya suka sama suka bisa mempertahankan rumah tangga. Oh, rumah tangga gak sesimpel itu, hadirin. Butuh keimanan, butuh ketakwaan, butuh tadarruk kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, punya mental objektif. Dan bisa mengontrol perasaan. Baik suami maupun istri, khususnya dituntut suami terlebih dahulu. Apalagi semua faktor itu lebih lepas gitu loh. Karena ya rumah tangga, kehidupan real. Dan gak terkungkung dengan formalitas gitu loh. Kalau di perusahaan kan gak mau ini, terkaitan inilah, undang-undang inilah, segala macam. Rumah tangga kita mau ceraikan detik ini bisa. Mau ceraikan nanti siang, bisa juga. Mau ceraikan besok, bisa. Nggak ada itu juga. Apalagi misalnya ketika suami merasa kuat dan lalu arogan, mau pukul bisa, mau nendang bisa. Apalagi kalau istrinya lemah dan itu. Maka butuh keimanan, hadirin. Dan iman itulah membawa seorang suami dan istri bersikap objektif, bersikap adil, dan bisa mengontrol perasaannya sehingga kekurangan istri itu tetap membuat suami mencintai dia dan tidak membencinya. Dan sebagaimana kita katakan kemarin, keterangan para ulama seperti Asy-Syaukani rahimahullah, suami melihat bahwa ini adalah panggung untuk melatih kesabaran. jangan bicara kesabaran berarti bicara tentang amalan yang pahalanya unlimited. Dan bicara tentang pahala yang unlimited itu berarti mengangkat derajat. Bicara mengangkat derajat itu berarti memiliki level iman yang tinggi, lalu kedewasaan yang tinggi, kematangan yang tinggi, sehingga berkah itu rumah tangga. Dan salah satu penyebab keberkahan rumah tangga justru dari sisi kelemahan masing-masing pihak yang disikapi dengan tepat oleh pihak yang lain. Jadi ternyata kelemahan itu tuh bisa menghadirkan keberkahan jika direspon dengan benar oleh pasangannya. Karena jika direspon dengan benar, maka ini adalah panggung untuk mengasah kesabaran. Panggung untuk melihat sisi lain, melihat angle lain dari sebuah objek, dari sebuah dinamika, dari sebuah kehidupan, dari seorang sosok, dari sisi pasangan kita. Dan kita tahu bahwa hidup itu seni melihat. Yang membuat kita hancur itu bukan objeknya, tapi bagaimana kita melihat objek tersebut. Kan demikian hadirin. Yang membuat orang hancur itu bukan musibahnya, tapi bagaimana melihat sebuah musibah. Yang membuat orang tua terpuruk itu bukan anak lahir tidak normal, tapi bagaimana melihat ketidaknormalan itu. Bukan ketika anak lahir misalnya laqadarullah jantungnya bocor. Ada, saya tahu ada beberapa pasangan yang ya benar-benar bersyukur dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya tersebut, walaupun anaknya itu ada kekurangan secara fisik dan enggak bisa diobati. Dan di waktu yang sama ada banyak pasangan yang terpukul. Loh kok bisa, padahal kasusnya sama. Nggak ada bedanya. Oh, cara melihatnya beda. Hadis ini mengajarkan kita tuh cara melihat. Kalau Anda tidak suka dengan sisi ini, lihat sisi lain. Kamu akan ridho deh. Itu pelajaran. Dan juga pelajaran penting bahwa menikah dengan orang beriman bukan berarti menikah dengan manusia sempurna. Ini juga perlu dicamkan. Menikah dengan orang beriman bukan berarti menikah dengan makhluk sempurna. Kita menikah dengan wanita beriman, iman istri kita ini alhamdulillah, bukan berarti nikah dengan bidadari. Sebagaimana wanita ketika menikah dengan laki-laki bukan berarti menikah dengan malaikat yang layak sunallaha ma'amarahum, yang mereka enggak pernah bermaksiat atau enggak punya kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Makanya mukmin mukminah gitu. Justru menikah dengan orang-orang beriman itu menikah dengan orang-orang yang banyak kekurangan, tapi mereka itu siap mengakui kekurangan mereka, siap merendah dan selalu berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut semaksimal mungkin. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Orang beriman itu siap bertaubat gitu. Enggak cari excuse, enggak cari alasan, enggak sombong, enggak nolak kebenaran. Kalau salah ya salah. Makanya lihat Aisyah kan radhiyallahu anha ketika ngikutin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika muziarah kubur, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar lalu balik kanan, Aisyah akhirnya terburu-buru untuk kembali ke rumah, lalu ngos-ngosan lalu akhirnya dinasihati oleh Nabi SAW, ajaki syaitonuki, apakah syaitonmu datang Aisyah? Dan itu Aisyah kan gak ngeles, tapi Aisyah mengatakan apa? Siapa yang tidak cemburu jika memiliki suami seperti engkau ya Rasul? Gak ngeles Aisyah, padahal lagi cemburu loh. Wanita ketika cemburu itu lagi susah-susahnya mengontrol perasaan, susahnya minta ampun kalau lagi cemburu, lagi susah-susahnya mengontrol lisan itu wanita. Benar gak sih? Iya kan? Enggak. Sebelum udah nikah loh saya tahu. Enggak. Nah, enggak. Kok kayak belum pernah nikah sih? Iyalah hadirin. Tapi Aisyah radhiyallahu dan beliau sangat belia hadirin. Itu bisa bicara gitu. Siapa yang gak cemburu? Kalau punya suami seperti engkau, lihat, nerima, ngaku gitu loh. Ketika Aisyah memecahkan piring radhiyallahu ta'ala anha, lihat Nabi SAW bagaimana mengontrol emosi depan para sahabat Nabi SAW. Dan Aisyah pun ketika disuruh ganti gak ngeles juga. Nah inilah kehidupan rumah tangga. Jadi jangan bawa narasi kesempurnaan di rumah tangga itu. Kita nanti berantakan sendiri jamaah. Dan diuji dengan ucapan kita. Gak ada kesempurnaan. Dosa ada, kekurangan ada. Tapi tentu saja tidak secara mutlak. Bukan berarti bisa melakukan kesyirikan. Tapi ada pasti kekurangan, kekhilafan. Kita ini pendosa gitu loh. Jangan berpikir sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam banyak melakukan kesalahan. Dan hadis ini, kalau Anda tidak suka dengan satu sisi, Anda akan rido dengan sisi yang lain. Ini berarti kan gak ada kesempurnaan dalam rumah tangga. Itu harus sadar. Harus sadar. Dan jangan berpikir, kayaknya cuman istri gue yang begini. Enggak. Cuman lo gak tau istri orang lain aja. Dan dari luar kan terlihat indah. Sebagaimana dulu lo jatuh hati sama bini lo, kenapa? Kan itu kan obrolan lapangan. Ya karena berpikir gak ada cacatnya kan ternyata. Bukan berarti istri lo gak bagus, bukan. Tapi kita semua ya punya kekurangan lah mas. Oh gitu ya, iya. Emang istri lo juga? Loh saya kan bilang semua kita. Adapun secara personal kita harus menjaga kemuliaan pasangan kita, kecuali kalau memang perlu dibahas, dikonsultasikan kepada ahli ilmu. Tapi kalau enggak, masih ingat ucapan riwayat dari Imam Ahmad, jika menyebutkan istri beliau, beliau memuji istri beliau. Tapi apakah artinya itu sempurna? Enggak. Itu kemuliaan lisan. Itu kemuliaan lisan. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 8. Ini ayat penting sekali dan salah satu lingkungan yang bisa kita jadikan latihan mengamalkan ayat ini dan juga diterapkan adalah lingkungan keluarga dan rumah tangga. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang senantiasa menegakkan dan mengamalkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Syuhada dan menjadi saksi dengan adil. Jadi selalu komit gitu loh, komit dan selalu berusaha adil. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah ketidaksukaan kalian kepada sesuatu atau kepada sebuah kaum atau kepada pihak A, pihak B, ala Allah ta'dilu, membuat kalian tidak berlaku adil dan objektif. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Objektiflah, karena objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu. Ini orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena kalau pakai teori umum, manusia itu seperti yang dijelaskan sebagian para ulama, dan diantaranya diriwayatkan dari Imam Syafi'i, kata para ulama, wa ainu ridho an kulli aibin kalilah. Mata yang ridho, yang udah senang sama seseorang, maka semua aibnya itu jadi nggak ada artinya. Walakin aina sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau mata ini udah enggak suka sama orang, semuanya salah. Nah itu. Jadi mata ini kalau udah senang sama orang, enggak ada aibnya nih orang. Enggak ada aibnya. Tapi kalau mata udah enggak suka sama orang, semuanya salah, semua salah. Dari ubun-ubun sampai jempol kaki salah semua tuh orang. Dia mau cemberut, mau senyum, salah aja, pokoknya salah aja. Ketemu nggak, dia nggak senyum, nggak nyapa, langsung kita komentarin. Lo lihat kan tadi sikap dia ketika ketemu gue dingin gitu kan, emang nggak punya adab tuh orang gitu. Padahal ini orang lagi sakit gigi, hadirin, tapi udah nggak suka. Besoknya ketemu lagi, senyum nih orang karena giginya udah Allah sembuhkan, bisa senyum salam. Dikomentarin lagi, lu lihat tadi kan dia senyum, itu pencitraan tau enggak? Jadi enggak ada yang benar udah, pokoknya semua salah nih. Itu kalau mata udah enggak suka dan tidak dikontrol oleh iman. Tapi orang-orang beriman, lihat, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini dibuka dengan memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ya dilu, kalau kata objektif lah, huwa aqrabu littaqwa, objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau itu untuk orang-orang di luar, gimana dengan istri sendiri? Objektif lah nilai istri kita, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Anda tuh pemimpin, jangan dikit-dikit pakai perasaan, dikit-dikit meledak-ledak. Didik, tapi jangan pakai emosi, pakai ilmu didiknya tuh. Marah, tapi jangan benci gitu loh. Marahnya tuh marah sayang. Biar istri kita berubah, sehingga dia jadi lebih baik lagi. Sehingga dia bisa mendapatkan nikmat kubur, nikmat di hari kiamat gitu, hadirin. Jadi jangan seperti itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi selalu melihat utuh gitu loh. Jangan hanya lihat dari satu sisi. Lihat dari sisi yang, dan kita akan ridho kok. Dan maksimalkan kelebihan istri kita, jangan diserang terus kelemahannya. Maksimalkan kelebihan istri kita. Dan selalu lihat, dan agar kita ridho dengan ia. Dan itulah iman. Iman itu membuat demikian. Iman akan mengajak kita bersikap demikian. Karena kita yakin, hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini semua, dan kita sudah berikhtiar maksimal. Kita sudah berjuang mencari yang terbaik. Kita sudah ngikutin tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk cari pasangan yang tepat. Ya udah. Kita memilih dia di atas dasar iman. Pakai ilmu gitu kan. Enggak mungkin lah Allah kasih keburukan, enggak mungkin. Cuman kita belum paham aja. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha pemutus, yang paling bijak dan maha bijak? Itu yang harus kita yakini lah. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, dan insyaallah besok kita masuk ke hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya ustadzi wa iyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam An-Nawawi, keluarga beliau, para ulama kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga ustadz dan keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, saya habis tergelincir di dalam dosa. Saya membalas kesalahan suami saya yang pernah berselingkuh. Saya dekat dengan teman lawan jenis saya, jadi laki-laki. Tapi saya tidak ada hubungan apapun. Tapi ini tidak berlangsung lama. Allah tegur saya langsung dengan tunjukkan ini semua ke suami dan teman saya. Jadi terbongkar. Tapi tidak belum jauh ya, alhamdulillah. Saya bertobat Ustaz, dan saya berharap Allah ampuni saya dan memberikan pertolongan kepada saya, dan memberikan yang terbaik untuk pernikahan kami. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, di saat saya terjatuh, teman saya menjauhi saya, bahkan ada salah satu teman saya mengintervensi teman saya untuk tidak duduk di majelis ilmu bersama saya. Ustaz, ketika seseorang sudah bertaubat, apakah tetap harus dijauhi? Apakah ini merupakan signal dari Allah kalau taubat saya tidak diterima? Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kalau kita mau lihat dari hulu ya, kita mau lihat dari para laki-laki dan suami dulu. Ini salah satu kekhawatiran kalau suami atau kalau suami itu berselingkuh, ia bisa membawa atmosfer buruk ke rumah tangga dan keluarga. Dan diantaranya adalah dendam istri dan istri balas. Walaupun itu salah, tapi poin ini nanti kita bahas di poin berikutnya. Tapi untuk suami dulu, hati-hati berpikir. Karena kita pemimpin, dan pemimpin dicontoh. Syukur-syukur kalau istri kita tetap bisa istiqomah dan berada pada imannya dalam merespon kesalahan kita. Tapi pertanyaan, berapa persen yang seperti itu? Dan memang berat lah bagi wanita untuk itu. Sangat berat. Maka coba pikirkan berkali-kali, jangan sampai Allah balas sehingga rumah tangga kita berantakan seberantak-berantakannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Hendaknya bertakwa kepada Allah. Atau kalau enggak dihukum dari sisi istri, sehingga istri terpancing oleh syaitan dan hawa nafsu, dendam ya, dan akhirnya melakukan semua, itu bisa dibalas di anak-anak. Memang kita punya anak perempuan, mau enggak anak perempuan kita digitukan? Jadi jangan berpikir pendek, berpikir jauh. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak saya laki-laki semua. Ya bukan berarti boleh. Dan dalam sisi ini bisa jadi Allah balas di anak laki-laki kita. laki-laki kita begitukan anak perempuan orang, akhirnya punya masalah besar. Atau anak laki-laki, tapi pertanyaan hari gini nih, hari ini, hari sekarang-sekarang ini, anak laki-laki bisa jadi korban gak? Bisa. Jangan berpikir simpel lah. Allah tuh kalau mau balas, berantakan hidup kita, hadirin. Jadi, jaga baik-baik masalah ini. Dan ada banyak kasus demikian. Isi selingkuh itu karena balas dendam, karena balas dendam, karena balas dendam. Dan itu pasti ada pengaruh ke dosa suami yang sebelumnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah ampuni banyak dari dosa tersebut. Oleh karena itu barang siapa di antara kita yang pernah melakukan itu, segera taubat-taubatan nasuha. Dan doa sama Allah agar istri kita dijaga, agar enggak terpancing dengan hawa nafsu, dendam dan seterusnya. Minta pertolongan sama Allah. Itu dari sisi suami. Dari sisi istri, tidak ada satupun ayat atau dalil yang mengarah, yang membuka pintu seperti ini. Ini sama saja menyelesaikan masalah dengan masalah. Bahkan bisa jadi masalah ini lebih besar. Bisa jadi. Saya gak bicara kasus ini. Kalau kasus ini alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Tapi ini gak bisa diselesaikan dengan dendam demikian. Perlu kita ketahui zina itu, perselingkuhan itu bukan hanya hak, atau bukan hanya mengkhianati hak pasangan kita, bukan. Tapi yang pertama kali itu hak Allah. Hak Allah. Tubuh ini punya Allah, hadirin. Makanya jangan berpikir selingkuh itu dosa karena punya pasangan. Karena kalau selingkuh hanya dipahami bahwa ini mengkhianati hak pasangan, berarti kalau single boleh dong. Kalau lagi gak punya suami, gak punya istri, boleh. Yang pertama kali kita langgar, dan ini dosa besar, itu hak Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yazni zanihi, na yazni wahuwa mu'min, awka makal. Tidak berzina seorang pezina ketika berzina dalam kondisi dia mukmin. Artinya ini dosa besar, sehingga ketika dia melakukan itu, nama mukmin itu tidak pantas disematkan pada dia. Dan mukmin itu kan beriman sama Allah, artinya. Jadi bukan berarti saya lakukan ini karena saya ingin membalas suami saya, Pak Ustaz. Jadi membalas suami itu dengan berkhianat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, bukan begitu. Hadapi masalah dan kesalahan pasangan kita dengan takwa, dengan iman, bukan dengan dendam dan emosi. Gak menyelesaikan. Dan istri dalam kasus ini sudah merasakan kan, bukannya selesai malah bikin berantak, malah banyak PR gitu loh. Gak bisa dengan demikian. Jangan selingkuh dibalas selingkuh. Bukan begitu caranya. Dosa itu direspon dengan taubat, direspon dengan kembali kepada Allah, direspon dengan fafirru ilallah, kembali kepada Rabbul Alamin. Cuma semua pihak beristighfar, semua pihak bertaubat, semua pihak mengintrospeksi diri. Itu poin. Lalu yang berikutnya, adapun berkaitan dengan teman, kita lihat dari dua sisi ya. Adapun sisi temannya, Misalnya kita sebagai teman, kita tahu teman kita berzina misalnya, atau selingkuh, atau misalnya ke arah sana dan belum terjadi apa-apa, alhamdulillah. Gimana sikap kita? Sikap kita, unsur akhaka dzaliman aw madzluma, tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Tolong. Bukan dihancurkan, ditolong. Oh, ditolong maksudnya apa? Dikasih red carpet, Pak Ustaz? Bukan. Kata Nabi SAW, tolong tuh dicegah. Dicegah. Diajak taubat. Dirangkul. Dikawal. Kalau udah terjadi, minta dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak dia ke lingkungan yang baik. Dan bukan memprovok teman-teman yang baik untuk menjauhi dia. Ya kalau semua orang baik enggak mau dekat sama dia, terus gimana dia mau bertobat? Yang nemenin dia nanti siapa? Apalagi dia lagi lemah begini kan. Ini kan secara psikis kita harus, ini kan lagi malu hadirin. Ketahuan sama suami, ketahuan sama teman itu. Nah, kondisi yang lagi terpuruk begini, coba dirangkul lah. Biar orang yang beribadah kepada Allah semakin banyak gitu loh. Jangan dikat-kat semua. Kecuali kalau dia gak taubat dan memberikan efek buruk ke teman-teman solehah yang lain, itu pembahasannya berbeda. Tapi kalau dia bertaubat, dia ingin bangkit, ingin naik dari jurang yang nista ini misalnya, ya bantu dia untuk naik, support, dorong. Justru harus lebih ditemenin lagi, lebih dikawal lagi. Intensitasnya beberapa waktu ke depan lebih ditambah, bukan disingkirkan, bukan dijauhkan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam negur keras ketika ada sahabat yang memberikan kalimat tidak positif kepada wanita Ghamidiyah yang sudah bertobat dari zina. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan celah dia. Qad tabat la wuzi'at ala sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum. Jangan bicara enggak baik tentang wanita ini. Ia telah bertobat dari zinanya dengan sebuah tobat yang kalau dibagi-bagikan kepada 70 orang Madinah, tercover semua. Jadi tobatnya itu 1 banding 70 sahabat di Madinah. Luar biasa, hadirin. Artinya bisa jadi teman kita yang bertobat dari zina tersebut itu kualitasnya lebih tinggi daripada kita-kita. 1 banding 70 sahabat. Coba ajak lagi, jangan ditinggalkan. Adapun dari sisi penanya, kalau merasa dijauh ditinggalkan, jangan bergantung sama manusia. Jangan bergantung sama manusia. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ini saatnya melihat siapa yang benar-benar teman yang soleha dan sejati, mana yang tidak. Teman yang soleha dan sejati itu tidak akan menjauhi orang-orang yang bertaubat, gak akan. Justru senang. Kita kan udah belajar pelajaran ini dalam hadis apa? Hadis Ka'ab kan. Ketika Ka'ab bertaubat, gimana suasana kota Madinah? Itu semua apa, orang-orang berusaha memberikan kabar gembira ini ke Ka'ab. Kan kita tahu, ada yang berlari ke rumah Ka'ab, ada yang naik kuda. Dan yang berhasil apa, yang punya ide brilian, dia naiklah ke dataran tinggi, dia teriak. Karena kecepatan suara lebih cepat daripada kecepatan lari dan kecepatan kuda. Itu orang-orang beriman kalau merespon sahabatnya bertaubat. Bukan dikucilkan lalu diungkit-ungkit lalu jadi gosip ibu gosip di kalangan pertemanan. Enggak. Justru bisa jadi dosa kita lebih besar karena kita enggak bicarakan orang. bicarakan orang, dan orang itu udah bertaubat lagi. Ingat gak kaidah yang disampaikan para ulama? Barang siapa yang nyinyir terhadap dosa dan kesalahan saudaranya, khususnya dosa itu sudah dihilangkan dengan taubat oleh saudaranya tersebut, maka ada kemungkinan besar ia atau tidaklah ia meninggal kecuali ia jatuh ke dosa yang sama. Kita nyinyirin saudara kita selingkuh padahal dia udah bertobat, terus kita jelek-jelekin. Kata para ulama, secara sunnatullah ada banyak ada kemungkinan, dan kemungkinannya enggak kecil, sebelum ia wafat ia akan ngerjakan dosa itu juga. Na'udzubillah. Dan jangan pernah, enggak mungkin lah. Apa yang enggak mungkin kalau Allah sudah tetapkan, hadirin? Apa yang enggak mungkin kalau Allah hukum kita dengan itu? Dan orang, kalau orang bilang enggak mungkin, itu berarti dia merekomendasi imannya sendiri. Iya enggak sih? Enggak mungkin saya mengerjakan perbuatan sekeji itu. Oh, berarti Anda merekomendasi iman Anda. Wa nabluwa akhbarakum. Allah akan uji rekomendasi Anda tersebut. Surat Muhammad 31. Atau Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutruka an yakul amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan mengucapkan, mengklaim mereka beriman dan mereka enggak diuji? Makanya kalau ngelihat teman begitu, sahabat begitu, yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah ladzi afani mimma talah abi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari ujian yang dialami dan telah melebihkan aku dari banyak hamba-hambanya. Ini kita nih, kita ini gak melakukan itu karena dijaga Allah aja. Kalau gak udah jatuh kita, hadirin, mungkin lebih parah daripada dia. Jadi gak boleh nyinyirin, rangkullah. Dan bagi kita, ini saatnya kita melihat apakah teman kita itu solehah, tulus, sejati atau tidak. Lalu berikutnya kita kasih udzur aja sama mereka. Oh, mungkin mereka belum tahu. Dan ingat, hadirin, kalau kita jujur, kalau kita bertobat, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang sejati, solehah, dan lebih baik daripada orang-orang yang meninggalkan kita tanpa alasan yang jelas itu. Dan tetap optimis, insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus belajar, nggak ada masalah. Perbaiki hubungan dengan Allah, lalu perbaiki hubungan dengan suami, lalu insya Allah tetap mencari sahabat yang solehah. Dan lihat bagaimana para sahabat berinteraksi. Hadirin, orang yang langsung menjust dan menjauhi dan melebali dan seterusnya temannya atau sahabatnya melakukan kesalahan seperti ini, ini bukan hanya tidak tahu tentang konsep para sahabat, konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak tahu tentang kehidupan, hadirin. Mana ada kayak orang maksum di dalam kehidupan? Kita ini punya salah dalam kehidupan. Sekali lagi, Allah jaga kita aja. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.